sebagai bagian dari umat Islam, kaum muslimin. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita bertakbir mengagungkan Allah Azza wa Jalla yang maha besar. Pada hari ini, hari raya Idul Adha, yang disebut pula dengan hari raya kurban, tidak lepas dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihi salam, di mana Allah Azza wa Jalla memerintahkan beliau lewat mimpi. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk menyembelih anaknya yang sudah lama diinginkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Tatkala mendapatkan karunia itu, Allah uji. Allah perintahkan Nabi Ibrahim alaihi salam untuk menyembelih putranya. Menyembelih putra kesayangannya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menggantinya dengan seekor kambing yang besar, yang syariat itu hingga hari ini berlaku. Syariat Nabi Ibrahim alaihi salam diteruskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada hari ini, hari Idul Adha, kita pun merayakan hari itu dengan mengorbankan binatang-binatang ternak, unta, sapi, kambing bagi yang mampu untuk melaksanakannya. Perlu kita ketahui siapa Nabi Ibrahim alaihi salam sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan beliau. Di dalam surat Al-Hadid, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Wa laqad arsalna Nuhan wa Ibrahim," dan sungguh telah kami utus Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai rasul yang menyampaikan risalah kepada manusia di zamannya, di mana mereka semua mendakwahkan satu misi yang sama, mengajak manusia untuk ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla, untuk menjauhi taghut, menjauhi sesembahan-sesembahan selain Allah. Dinyatakan dalam Al-Qur'an, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wa jtanibut taghut." Dan sungguh telah kami utus pada tiap-tiap umat seorang rasul dengan misi agar mereka mengajak manusia, agar manusia itu beribadah hanya kepada Allah, tidak beribadah kepada taghut-taghut itu, tidak beribadah kepada sesembahan-sesembahan selain Allah, agar mereka menjauhi kesyirikan. Saudara-saudaraku yang berbahagia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah Azza wa Jalla untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita dapatkan dalam syariat Islam beberapa amalan yang disyariatkan pula di zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Seperti kita ketahui bersama, khitan termasuk syariat Nabi Ibrahim alaihi salam, haji, kemudian kurban dan seterusnya dari berbagai macam ibadah yang pernah disyariatkan Allah di zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa." Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Kami wahyukan kepadamu," yaitu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihi salam, hanifan. Para ulama menjelaskan ini adalah sifat bagi Nabi Ibrahim alaihi salam yang mustaqim, yang lurus, yang muqbilan allahi bil inabati wal ubudiyati. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, hanifan artinya adalah senantiasa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh taubat kepada Allah, dengan penuh taat melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma'ridan amma siwahu, meninggalkan selain Allah Azza wa Jalla. Wa ma kana minal musyrikin. Beliau Nabi Ibrahim alaihi salam tidak pernah berbuat kesyirikan. Beliau bukanlah termasuk dari kalangan kaum musyrikin. Saudara-saudaraku yang berbahagia, di dalam agama Islam yang mulia ini, yang sempurna. Tentunya kita sebagai umat Islam dari zaman ke zaman, dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diperintah untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka di antara misi para Rasul itu yang harus kita jalankan hingga hari kiamat nanti, atau hingga takdir Allah subhanahu wa ta'ala sampai kepada kita, yaitu kematian, adalah bertauhid. Satu kalimat yang dalam maknanya, kalimat yang merupakan aplikasi atau penerapan syahadat kita yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadai kecuali hanya Allah azza wa jalla. Ini misi dakwah para rasul yang terus berlangsung hingga hari kiamat. Untuk itu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di dunia ini, sehingga mestinya kita sebagai manusia, sebagai hamba-hamba Allah azza wa jalla, terus berpegang dengan kalimat ini sampai akhir hayat kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, apabila kita bisa mempertahankan syahadat yang pertama ini, maka banyak keutamaan yang akan kita dapatkan, terutama keutamaan di negeri akhirat nanti. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan ampunan yang besar. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan negeri yang penuh dengan kenikmatan, kenikmatan yang tidak pernah kita lihat di dunia ini, tidak pernah kita dengar dengan telinga kita, tidak pernah terbesit di hati sanubari kita, di pikiran kita tidak pernah terbayangkan bagaimana kenikmatan yang ada di jannah sana, disediakan untuk mereka yang berhasil mempertahankan tauhidnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, hadis sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, hadis qudsi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu azza wa jalla, ya bna Adam, law aitaitani biqarabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'an la ataituka biqarabiha maghfiratan. Kata Allah dalam hadis qudsi ini, wahai bani Adam, wahai anak manusia sekalian, kalau seandainya kalian datang pada hari kiamat nanti dengan membawa dosa sebesar bumi, kemudian datang dalam keadaan tidak pernah berbuat syirik, artinya mempertahankan kalimat la ilaha illallah, dia mengaplikasikan dalam kehidupannya, tidak pernah berbuat kesyirikan walaupun syirik kecil, maka kata Allah azza wa jalla dalam hadis itu, aku akan mendatangkan sebesar itu pula ampunan. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa hamba yang tidak pernah berbuat kesyirikan. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis yang lain dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dikisahkan ada seorang yang datang pada hari kiamat dengan membawa 99 catatan dosa. 99, satu catatan modal basah sejauh mata memandang. Orang ini sudah putus asa, dosa yang saya bawa. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala maha adil, tidak mendzalimi seorang pun. Dikeluarkanlah satu bitaqah, satu kartu, tertulis padanya la ilaha illallah, yang terkandung di dalamnya makna tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah azza wa jalla. Dalam hidupnya dia tidak pernah berbuat kesyirikan. Maka tatkala ditimbang di sisi yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan itu lebih berat daripada dosa-dosanya yang sejauh mata memandang, bertumpuk 99 catatan amalan dosanya. Saudara-saudaraku yang berbahagia, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan agar kita jangan sampai terjerumus ke dalam dosa kesyirikan. Allah ingatkan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa kesyirikan Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Apabila orang itu meninggal dalam keadaan tidak bertaubat dari dosanya itu dengan taubat yang sebenar-benarnya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'u. Dan Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa yang tingkatannya di bawah itu. Satu berita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan. Maka kita sebagai seorang muslim yang berusaha taat kepada Allah Azza wa Jalla hendaknya mempelajari tauhid. Apa itu tauhid? Bagaimana kita bisa menerapkannya dalam kehidupan beribadah kita? Kemudian mempelajari lawannya, yaitu kesyirikan. Apa saja bentuk-bentuk kesyirikan sehingga kita bisa menjauhinya. Akhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dalam hari atau pada hari yang berbahagia ini, hari Idul Adha, di mana kita disyariatkan untuk menyembelih korban, maka di sana masih ada orang-orang yang berkorban bukan untuk Allah Azza wa Jalla. Berkorban bukan untuk Allah adalah perbuatan syirik, bahkan bisa menjerumuskan pelakunya ke dalam siksa jahannam, jurang jahannam yang kekal sifatnya, tidak akan bisa dia keluar apabila Allah Azza wa Jalla tidak mengampuni dosanya itu. Bayangkan apabila seorang menyembelih satu ekor lalat saja, dia tidak akan bisa masuk ke dalam jannah apabila sembelihannya itu untuk selain Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana pernah dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang dakhalan nar bidzubab, ada seorang yang masuk neraka gara-gara nyembelih lalat untuk berhala. Wal a'yadzu billah, mudah-mudahan hal itu tidak menimpa kita. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita sebagai umat Islam, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita memperdalam agama Islam dengan sebenar-benarnya di atas pedoman hidup kita, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah termaktub, tertulis di dalam hadis-hadis yang sahih. Kita pelajari di atas pemahaman generasi terbaik umat ini, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in ridwanullah alaihim ajma'in, agar kita selamat pada kehidupan akhir nanti. Karena kita hidup di dunia ini hanya sementara, tidak selamanya. Kita telah melihat saudara-saudara kita yang telah meninggalkan dunia ini lebih dahulu. Kita juga mungkin telah melihat tetangga-tetangga kita yang telah meninggalkan dunia ini terlebih dahulu. Dan yang namanya ajal pasti akan menjemput kita. Karena kita adalah makhluk yang memiliki jiwa. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Masing-masing jiwa pasti akan merasakan yang namanya al-maut, akan merasakan kematian. Sehingga kita tinggal menunggu kapan ajal itu datang. Apabila kita membekali diri kita dengan amal-amal saleh, dengan tauhid yang benar, meninggalkan perbuatan-perbuatan syirik, niscaya kita pun akan siap menghadapi itu semua. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, itu bekal yang harus kita bawa untuk menghadap Allah Azza wa Jalla, mempertahankan tauhid la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah, yang harapan kita apabila kita mengalami sakaratul maut bisa mengucapkannya dengan mudah. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan seorang hamba yang mana akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, memasukkan ke dalam jannah. Rasulullah alaihi salatu wasalam pernah mengabarkan kepada kita, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk jannah, atau dia pasti masuk jannah. Karena ini adalah kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Saudara-saudaraku yang berbahagia, kita berharap dengan ilmu yang kita ketahui ini bisa kita amalkan bersama, kemudian kita ajarkan kepada masyarakat kita, kemudian kita pun bersabar di atasnya hingga akhir hayat kita bisa istiqamah, bisa terus berpegang dengan apa yang kita yakini dari Al-Quran, dan dari hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Mari saudara-saudaraku sekalian, kita terus memperdalam ilmu agama kita. Kita memperdalam tentang ilmu tauhid. Kita pun menjauhi segala kesyirikan yang dilarang Allah Azza wa Jalla untuk menggapai kehidupan yang bahagia, untuk menggapai kehidupan akhir yang penuh dengan kenikmatan di dalam jannah Allah Azza wa Jalla yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan kita ke dalam orang-orang yang bertauhid, ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arinal haqqo haqqo wa alhimna ittiba'ah wa arinal batila batila wa alhimna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.